bersama Marido Go Golden Ways. Kita bicara mengenai rasa takut, dan saya yakin Anda juga termasuk pribadi-pribadi yang menginginkan cara-cara yang lebih kemasan, keberhasilan, dan juga jari hidup yang lebih baik di masa depan Anda. Lalu kita bicara mengenai rasa takut di sini, Pak. Banyak orang percaya, saya juga percaya, kalau tentunya rasa takut seharusnya memiliki value atau memiliki nilai. Pertanyaannya adalah, apakah nilai utama dari rasa takut itu yang sebetulnya penting, Pak? Terima kasih, pertanyaan yang super. Sahabat Indonesia yang super, rasa takut gagal itu awalnya tidak baik. Tetapi jika Anda menggunakan rasa takut itu untuk mentenagai upaya Anda untuk berhasil, rasa takut gagal itu menjadi berkat. Itu. Super sekali, Pak. Rasa takut gagal bisa menjadi berkat karena kita gunakan rasa takut itu untuk mentenagai upaya untuk berhasil. Sebagian besar orang menggunakan rasa takut itu untuk mentenagai tidak adanya tindakan. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Saya Gofur dari Cikarang. Yes Pak Gofur. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kegagalan-kegagalan yang sudah kita dapatkan akan membawa kita menuju kesuksesan, bukan malah sebaliknya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Gofur, silakan Pak Mario. Ini ya, tanda bahwa kegagalan itu akan menjadikan kita orang yang lebih hebat adalah apabila setelah mereda rasa minder, rasa marah, rasa terhina karena kegagalan. Setelah itu semua mengendap, Anda melihat diri Anda menjadi pribadi yang lebih tegak berdirinya, dadanya lebih penuh, berbicara lebih anggun, lebih menghormati orang, lebih berhati-hati dalam mengutarakan pendapat, lebih cepat memulai, lebih lengkap menyelesaikan. Apabila itu yang Anda lakukan, Anda tahu Anda justru sebetulnya menginginkan kegagalan di tempat-tempat yang lebih tinggi. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada penanya, silakan. Silakan Bapak. Yes Bapak. Selamat malam Bapak. Salam super. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui bahwa kegagalan itu bukanlah suatu kegagalan yang berawal dari kita, karena memang tidak proporsional begitu. Terima kasih. Sekarang, kalau tugas Anda diberikan kepada orang yang lebih mampu, apakah dia akan gagal? Tidak. Tidak, maka jadilah seperti dia. Kalau tugas Anda dalam berkomunikasi dengan orang banyak, disampaikan oleh pribadi yang lebih santun dan lebih luwes, apakah dia akan segagal Anda? Tidak, maka jadilah seperti dia. Itu cara membayangkan keberhasilan. Dengan menaruh diri kita seperti pribadi yang lebih baik untuk melakukan tugas kita. Tolong diingat, akan selalu ada orang melakukan tugas kita lebih baik dari kita. Akan selalu ada. Temukan orang itu, belajar darinya. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Sangat inspirasional dan tidak terasa kita sampai di ujung acara Pak. Saya terima kasih. Kesimpulan. Yes. Sahabat Indonesia yang super, izinkan saya menyimpulkan bahwa apapun rasa takut Anda dan keinginan Anda untuk berhasil, sebetulnya yang paling penting adalah yang Anda lakukan karena ketakutan itu. Dan apa yang Anda lakukan karena keinginan keberhasilan Anda. Maka dengarkan ini hati-hati ya, karena ini sangat logis. Yakinilah, jika ada kemungkinan bagi Anda untuk gagal, berarti ada kemungkinan untuk berhasil. Jadi, berfokuslah pada yang memberhasilkan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi. Kalau ada kemungkinan bagi kita untuk gagal, berarti ada kemungkinan bagi kita untuk berhasil. Jadi anjurannya, berfokuslah kepada yang memberhasilkan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario, terima kasih banyak. Audiens, demikianlah malam hari ini kita mendapatkan begitu banyak pengetahuan baru dan juga fokus-fokus baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Saya Uli Hardinansyah, sampai jumpa minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Ways.